السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين صهر المتي، kita masih pada bab syafa'ah, masih menjelaskan ucapan musannif rahimahullah bahwa alul hadis, ahlus sunnah, mereka beriman kepada syafa'ah yang akan diberikan atau akan diucapkan Rasulullah SAW, kemudian diberi oleh Allah Taala, dan yang berhak mendapatkan syafa'at Rasulullah adalah mereka-mereka yang masih memiliki keimanan, yang masih memiliki tauhid. Yu'minu ahlud dini was sunnah bi syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam limudnibi ahli tauhid. Kata musannif wahai Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah bahwa ahlud dini was sunnah beriman dengan syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para pendosa dari kalangan orang yang bertauhid. Wa murtakibil kabair. Masih tersisa sedikit syarahnya Syekh Rabi', dan ini faedah penting juga, yaitu tentang bentuk-bentuk syafaat atau jenis-jenis syafaat. Qala hafizahullah wal rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lahu syafaat. Bahwa Rasulullah sallam memiliki beberapa syafaat. Bukan syafaatun wahidah, tetapi syafaat dengan jamak. Lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-khat al-azim, al-hadd al-azim min hadhihi syafaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki al-hadd al-azim, bagian yang terbesar dari syafaat-syafaat tersebut. Disebutkan bagian terbesar menunjukkan memang ada selain Rasulullah SAW yang memberikan syafaat, seperti para malaikat, orang-orang saleh, para syuhada yang terbunuh syahid fi sabilillah, mereka memberikan syafaat. Tetapi al-hadd al-azim, bagian terbesar dari syafaat, adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syafa'at la yusyarikuhu fiha ahad. Dan ada syafa'at yang khusus hanya Rasulullah SAW yang memberikan. la yusyarikuhu fiha ahad. Enggak ada seorang pun yang ikut serta dalam syafaat ini. Tidak ada satu jenis syafaat yang tidak ada selain Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat. La nabiyyun mursal wala malakun muqarrab wala salihin wala syuhada. Tidak nabi yang didekatkan, tidak malaikat yang suci, tidak pula orang-orang yang saleh, tidak pula para syuhada. Hanya khusus Rasulullah SAW. Yang dijuluki dengan syafa'atul uzma. Syafa'at yang besar. Dan itu menunjukkan maqaman mahmuda. Menunjukkan kedudukan Rasulullah SAW yang terpuji nanti yaumul qiyamah. Ana sayyidu waladi Adam. Wala fakhr, kata Nabi. Aku adalah tokohnya, sayyidnya seluruh anak Adam nanti yaumul qiyamah. Dan ini bukan kesombongan, tetapi pernyataan kenyataan. Perkara yang memang hakiki. Benar-benar nanti yaumul qiyamah enggak ada sayyid yang bisa membela mereka di hadapan Allah kecuali Rasulullah SAW. Itu syafa'ah al-udhma. Wa hiya syafa'atu fi irahatin nasi min dalikal mawqif al-azim. Ini jenis pertama, syafa'at yang utama, syafa'atul udhma, yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu syafa'ah fi irahatin nas, syafa'at untuk mengistirahatkan manusia dari mauqif mereka di padang mahsyar yang sangat dahsyat. Hina yadhhabuna ilal anbiya, ketika mereka berlari-lari mencari para nabi, para rasul, yatlubuna minhum syafa'ah, untuk meminta syafa'ah. Fayatadafa'una hatta tasil ilaihi alaihi salatu wassalam. Ternyata semuanya saling menolak, cari saja yang lain, temui si fulan, sampai berakhir pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah kita bacakan hadisnya pada kajian yang lalu. Maka ketika sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ana laha. Ana laha, yang artinya akulah orangnya. Memang akulah yang mendapatkan hak dari Allah SWT untuk itu. Wa yadhhab fa yakhir sajidan tahta al-'arsy wa yahmadu Allah wa yusni 'alayhi bimahamid yulhimuhu. Maka Nabi pun menghadap Allah, tersungkur sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dan menyanjungnya dengan pujian-pujian yang diilhamkan oleh Allah saat itu. Fi tilkal munasabah, pada kesempatan itu. Thumma yuqal, sampai dikatakan kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, kata Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, angkat kepalamu, sal tu'tah, mintalah, akan diberi. Washfa' tushaffa', silakan kau berikan syafaat, akan diberikan syafaat pada mereka. Fa'arfa'u ra'si, kata Nabi, aku angkat kepalaku. Fa'akulu, maka aku ucapkan, ummati, ummati, ya Rabbi, ummati, umatku, ya Rabbi, umatku. Ya, ini seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Dan Rasulullah SAW, khatamul anbiya, diutus oleh Allah SWT, ilan nasi kafah. Rasulullah SAW berbeda dengan Rasul-Rasul yang lain dalam beberapa perkara. Di antaranya adalah dalam masalah dakwahnya. Innama bu'itsar rasul ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi kaffah. Sebagaimana dalam hadis sahih, "Utiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." Aku diberi lima perkara keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Apa di antaranya? Innama Nuhisan Nabi, sesungguhnya Nabi diutus ila qawmihi khaffah, wabu'istu ila nasi kaffah. Adapun Nabi-Nabi diutus pada kaumnya masing-masing, adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Aku diutus untuk seluruh manusia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ummatul istijabah, artinya kaum muslimin, umatku, umatku maksudnya umatul istijabah, umat yang menerima dakwah muslimin. Tapi kalau umat bermakna umat dakwah atau umat yang didakwahi, maka seluruh manusia adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi menyatakan ummati ummati ya rabbi ummati fayurih Allah an-nas min al-mawqif. Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala mengabulkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyegerakan untuk menyelesaikan urusan mereka di padang mahsyar. Ummah Muhammadin wa ghairiha, umatnya Nabi Muhammad dan seluruh manusia yang ada di padang mahsyar, disegerakan urusannya dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma yamurruna 'ala as-sirat, maka mereka memasuki fase yang berikutnya yaitu menjalani sirat. Faminhum man yaqa fi an-nar, di antara mereka ada yang terjatuh dalam neraka. Wa minhum man yatajawazahu, di antara mereka ada yang bisa melampauinya, menyeberanginya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, maka ini adalah syafa'atul 'udhma, syafaat yang terbesar yang tidak ada yang bisa memberikan syafaat ketika itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dalam keadaan ketakutan, termasuk para anbiya menyatakan nafsi nafsi, diriku diriku. Al-thani, yang kedua dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafa'ah fi dukhuli ahli jannatil jannah. Syafaat yang kedua adalah syafaat agar dimasukkan penduduk surga ke surga dan tidak dimasukkan mereka ke surga kecuali setelah Rasulullah SAW memintakan untuk dibukakan pintu surga sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Idzir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam awwala man yadkhulul jannah, karena Rasulullah SAW adalah awal manusia yang masuk dalam surga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Muslim dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi menyatakan ati babal jannah, aku datangi pintu surga, fa astaftihu fa yaqulul khazin, maka aku minta untuk dibukakan pintu surga, maka penjaga pintu surga berkata man ant, siapa engkau, fa aqulu Muhammad, maka aku jawab Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasakan disebut nama Nabi salawat barakallahu fikum fi anfusikum. Fayaqul, kemudian berkata penjaga surga tadi, bika umirtu anna aftah li ahadin qabla, dengan engkau aku diperintah untuk membukakan pintu untukmu dan tidak membukakan pintu pada siapapun sebelum engkau. Maka inilah syafaat yang kedua, meminta untuk dibukakan pintu surga untuk para penduduk surga. Qanibilina azakumullah, tentunya mereka semuanya sudah rindu ingin masuk ke dalam jannah, tetapi mereka meminta atau menunggu sampai Rasulullah SAW membukakan pintu untuk mereka. Al-thalis, yang ketiga, syafa'atun khassah fi ammihi Abi Talib, syafa'at khusus, syafa'at khusus karena satu-satunya syafa'at untuk orang kafir. Karena syafaat itu umumnya untuk ahli tauhid seluruhnya, kecuali ini khusus. Dan hanya khusus satu orang saja. Dan hanya khusus Rasulullah SAW, yang lain tidak bisa. Maka khusus dari tiga sisi. Khusus dari keumuman syafaat untuk ahli tauhid, ini justru untuk orang kafir. Khusus dari sisi bahwa ini khusus satu orang saja, yaitu untuk pamannya Abu Talib. Dan yang memberikan syafaat seperti ini khusus Rasulullah SAW, tidak ada yang lain yang bisa memberikan syafaat untuk orang kafir. Idh yajiduhu fi a'maqin nar fayashfa'u lahu fayasiru fi dhahdah minan nar kama warada fil hadis. Karena Nabi SAW mendapati pamannya di tempat yang paling bawah dalam neraka. Kemudian Rasulullah SAW membela, memberikan syafaat kepadanya. Karena pembelaan pamannya ketika hidupnya kepada Rasulullah SAW. Fayasiru fil dahdah minan nar. Maka diangkat di neraka yang atas. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam Manaqib al-Ansar, dan juga Muslim dari hadis Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Huwa fi dahdah min narin walaula ana lakana fi darkil asfal minan nar. Dia di dahdah dari api neraka. Kalau saja bukan karena aku, kata Nabi, niscaya dia di kerak yang paling bawah dalam neraka. Kalau saja bukan karena aku. Artinya Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada amminya, kepada pamannya yang kafir, Abu Talib, untuk diringankan azabnya. Wa fi hadisin akhar, disebutkan dalam hadis lain, ahwanu ahli nari azaban Abu Talib. Yang paling ringan azabnya bagi penduduk neraka adalah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bina'alaini yaghli minhuma dimaghuh. Yaitu dia memakai sendal dari sendal api neraka, mendidih otaknya. Dimagh adalah apa yang ada dalam kepala. Kakinya memakai terompah dari neraka, maka kepalanya atau apa yang di dalam kepalanya mendidih. Ini barakallahu fikum ahwanu ahli nari azaban. Yang paling ringan azab yang seperti itu. Akhrajahu Muslim fi sahihi. Dari hadis Abbas bin Abdul Muttalib. Wal'iyadu billah. Wahuwa akhafun nasi azaban. Maka Abu Talib adalah yang paling ringan di antara seluruh orang-orang kafir. Yang paling ringan azabnya di antara seluruh orang-orang kafir. Li'annahu kana yadubu an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena beliau dulu di dunianya melindungi dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa yahutuhu wa yahmihi wa yudafi' anhu. Melindunginya, menjaganya, membelanya. Ila an mat. Sampai matinya beliau. Lakin lam mufiq atau ma mufiq lil Islam. Tetapi sayang sekali, sampai matinya tidak mendapatkan taufik ke dalam Islam. Dia mati dalam keadaan tetap di atas agama nenek moyangnya. Wal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yad'uhu. Rasulullah SAW mengajaknya, mendakwahinya, menasehatinya sampai wafatnya. Artinya usaha Rasulullah SAW sudah maksimal. Sudah berupaya terus menerus. Sampai ketika akan wafatnya, masih Rasulullah SAW datang. Dan menyatakan kepadanya, daqala alaihi Nabi SAW fi hadil hal, wa indahu Abu Jahal. Dan di sisinya ada Abu Jahal. Nabi masuk ketika dia sakit. Dalam keadaan ada Abu Jahal dan ada Abdullah ibn Abi Umayyah. Dua tokoh Quraisy, dua tokoh kafir. Faqala ay'am qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Faqala lahu Abu Jahal, maka berkatalah Abu Jahal dan juga Abdullah ibn Abi Umayyah, ya Abu Talib atarghab an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Abdul Muttalib. Falam yazala yukallimani. Keduanya terus mengajak bicara dia. Hatta kana akhir syai'in kallamahum. Sampai akhir ucapan Abu Talib adalah dia ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap di atas agama Abdul Muttalib. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka nabi pun menyatakan, la astaghfiranna lak ma lam unha anhu. La astaghfiranna lak, sungguh aku akan mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Ma lam unha anhu. Selama aku tidak dilarang. Dan ternyata turun larangan. turun larangan untuk jangan memintakan ampun lil musyrikin, walaupun mereka adalah kerabat kalian, saudara kalian. Dan in tastaghfir lahum 70 marrah, kalaupun kau memintakan ampun 70 kali, enggak akan bisa diampuni. Allah enggak akan mengampuni orang-orang kafir. Juga diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim dari jalan Sa'id ibn Musayyib dari ayahnya, ma mana'ahu illa al-kibr. Khanifidina azakumullah, tidak terhalang dia untuk masuk Islam kecuali kesombongan, gengsi. Dan ini menunjukkan bahaya kesombongan. Khasyatal 'ar, malu, khawatir dia jatuh kedudukannya, gengsi. Wa na'udzu billahi minal kibr, maka kita berlindung pada Allah dari kesombongan. Kesombongan itu menyebabkan seseorang jadi kafir, menyebabkan seseorang jadi sesat, menyebabkan seseorang menolak kebenaran, itu karena kesombongan. Famata kafiran wa udkhilan nar, maka dia mati kafir dan masukkan dalam neraka. Fayashfa, maka kemudian Nabi karena tidak bisa lagi dan tidak mungkin lagi memintakan ampun untuknya, karena sudah jelas seorang musyrik tidak akan diampuni, maka meminta pada Allah untuk diringankan, dikurangi azabnya. Qulina a'udzubikumullah, seringan-ringan azab neraka tetap azab yang paling mengerikan dibandingkan dengan seluruh azab yang kita kenal di dunia. Yukhrijuhu min a'maqin nar, maka diangkat oleh Allah dari kerak yang paling bawah dari neraka, kemudian dipindahkan di atas. Wala yadkhulul jannah, tetapi tidak masuk surga, tetap dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada, lianna Allah harramal jannah alal kafirin, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga atas orang-orang kafir. La yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Kama fi ahadith ukhra, sebagaimana sebutkan dalam hadis-hadis lain. Qanifilina a'azakumullah, la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah, maka orang yang kafir tidak akan masuk surga abadan. Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang lebih lemah bahwa Rasulullah SAW masih terus berharap, berharap, berharap untuk diringankan lagi, diringankan lagi, diringankan lagi. Karena perasaan manusiawi, perasaan manusia beliau melihat pamannya, sampai kemudian Allah jadikan bentuk pamannya berubah. Ketika pamannya masih meratap meminta pertolongan, memegang kaki Rasulullah SAW, maka Rasulullah melihatnya sudah berubah bentuknya. Dan beliau merasa jijik, ditarik kakinya dan ditendang dia masuk dalam neraka. Yang dibikin oleh Allah Taala, Rasulullah SAW tidak lagi kasihan sama dia, tidak lagi kasihan kepadanya, dan kemudian didorong dengan kakinya untuk masuk dalam neraka. Ini khairun azakumullah, yang namanya kafir tetap kafir, dia akan kekal dalam neraka selama lamanya. Dan ini syafaat yang ketiga, yaitu syafaat khusus bagi pamannya untuk diringankan dari azab. Yang keempat, asy-syafa'atu fi khuruji 'usatil muwahhidin minan nar. Syafaat yang keempat adalah syafaat untuk dikeluarkannya ahli tauhid yang masuk dalam neraka. Dan inilah syafaat yang banyak ditentang oleh Mu'tazilah, oleh Khawarij, oleh ahli kalam, dan sekian banyak ahlul ahwa. Padahal hadis-hadisnya sangat jelas, riwayat-riwayatnya juga sangat jelas. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, termasuk syafaat Rasulullah adalah syafaat membela orang-orang yang sudah masuk dalam neraka tetapi dia ahli tauhid, untuk dikeluarkan kembali dari api neraka. Fayashfa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yasjudu tahtal 'arsy, Rasulullah SAW kembali sujud di bawah 'arsy. Fayu'dan lahu fi aqwamin, sampai kemudian Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Fayakhrujun, maka keluarlah atau diizinkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan. Aqwamun, beberapa kaum-kaum. Yang yahiduhum Allah, yang Allah berikan batasan. Yang seperti ini, yang seperti ini. Fayukhrijuhum minan nar. Maka dengan batasan yang digambarkan oleh Allah SWT, mereka yang seperti-seperti itu, boleh dikeluarkan, maka dikeluarkan mereka. Minhum man indahu mithqala dinarin min iman. Di antara mereka, ada yang imannya hanya seberat dinar. Di antara mereka, ada yang setengah beratnya dinar. Di antara mereka, ada yang imannya hanya sebiji syair. Di antara mereka, ada yang sebiji darah. Di antara mereka, ada yang memiliki iman hanya sangat kecilnya. Wa kadzalika haddada Allah lil mu'minina syafi'in fi aqwamin minhum man yakunu 'indahum mithqala dinar mithqala dharrah ila akhirih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berikan izin, silakan berikan syafaat. Maka Nabi berikan syafaat kepada orang-orang yang masih punya iman untuk dikeluarkan. Maka dikeluarkan mereka dari api neraka. Rasulullah masih sujud lagi, masih meminta lagi, ummati, ummati. Maka dikeluarkanlah mereka-mereka yang masih sholat dalam keadaan masih ada bekas sujudnya dan tidak terbakar api neraka. Tidak ada api neraka, tetapi anggota wudunya tidak terkena api neraka. Masih sujud lagi, meminta lagi, ummati, ummati, sampai dikeluarkan orang yang tidak memiliki iman kecuali sebiji darah. Qul a'udzubikumullah. Ini syafaat yang keempat yang banyak ditentang oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Karena mereka menganggap orang-orang yang sudah masuk neraka enggak mungkin bisa keluar lagi. Dengan kias-kias batil, kata mereka, sebagaimana orang yang masuk surga enggak bisa keluar lagi. Demikian pula kalau masuk neraka, kalau sudah masuk ya enggak bisa keluar lagi. Fahada qiyas ma'al fariq. Qiyas batil. Kalau orang sudah masuk surga dikeluarkan itu kedoliman. Tetapi kalau seorang yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan, itu adalah ghafur rahim. Sifat Allah maha pengampun, maha penyayang. Enggak ada aib, enggak ada kejelekan sama sekali. Yashfa' fihimul anbiya. Nah, dalam syafaat yang ini, syafaat yang keempat ini, memberikan syafaat pada mereka bukan hanya Rasulullah SAW. Al-anbiya, para nabi juga memberikan syafaat. Wa yashfa'ul mu'minun, orang-orang beriman juga memberikan syafaat. Ya Allah, fulan wa fulan, aku kenal dia begini, begini, begini, dan engkau lebih tahu dariku, dan seterusnya. Demikian pula orang tua memberikan syafaat pada anaknya. Ya Allah, anakku, anakku. Atau anaknya memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya Allah, orang tuaku, orang tuaku. Kalau dalam keadaan mereka salihin, mu'minin, mereka bisa memberikan syafaat. Wa yashfa'ul malaikah. Demikian pula para malaikat-malaikat memberikan syafaat. Tsumma yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Kemudian Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, dan orang-orang beriman telah memberikan syafaat. Wa lam yabqa, wa lam yabqa illa arhamur rahimin, maka tidak tersisa kecuali aku, kata Allah, arhamur rahimin, yang maha memberikan rahmat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sisa yang lain dan Allah selamatkan dengan rahmatnya. Siapa? Qabdatan minan nar, Allah genggam segenggam dari penduduk neraka. Fayukhriju minha, dikeluarkan daripadanya qauman lam ya'malu khairan qat, orang-orang yang tidak pernah beramal baik sedikit pun. Yang para anbiya tidak memberikan syafaat kepada mereka. Para rasul, para malaikat, manusia, orang-orang saleh, ternyata Allah lebih sayang. Wa huwa arhamur rahimin, Allah maha penyayang, maha rahmat, maha pengasih. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad wa Nasa'i wa Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakan hadza haditsun hasan. Dan sebutkan pula hasannya dalam Irwa'ul Ghalil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa hadhihi rahmatu arhamar rahimin, dan ini adalah rahmatnya arhamar rahimin. Rahmatnya Allah yang Maha memberi rahmat. Kullu hadhihi syafa'at tarji ila rahmatih. Bahkan sesungguhnya semua syafaat tadi kembalinya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah memberikan syafaat? Karena Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Kenapa orang saleh memberikan syafaat? Karena Allah suruh, Allah izinkan memberikan syafaat. Kenapa malaikat memberikan syafaat? Karena malaikat diperintah untuk memberikan syafaat. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mintalah kepada Allah, jangan minta pada orang mati. Oh, ini kan orang saleh bisa memberikan syafaat. Ayo kita minta, wah orang soleh, jangan. Karena pada hakikatnya pemilik syafaat itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan dengan tegas dalam Al-Qur'an, lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah seluruh syafaat. Maka mintalah kepada pemiliknya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala syafa'ah. Jangan minta pada orang mati, jangan minta pada orang soleh, jangan minta pada nabi, jangan minta pada rasul, jangan minta pada malaikat. Mintalah kepada Allah, ya Allah, aku meminta syafaat nabimu, meminta syafaat syafi'in. Barakallahu fikum. Qala lakinnal kuffar alladhina kadzabuhu wa kadzabu rusulah. Ada pun orang-orang kafir yang mendustakan Allah dan mendustakan rasul-rasulnya dan mati dalam keadaan kafir dan tidak percaya dengan hari kiamat, apalagi syafaat. Fahaulai la tashmuluhum, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat siapapun. La tashmuluhum rahmatullah, enggak akan terkena rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai, rahmatku luas mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha, tapi aku tuliskan. Lilladzina yattaqun, aku wajibkan, aku tuliskan untuk orang-orang yang bertakwa. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, yang mengeluarkan zakah. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, yaitu orang-orang yang dengan ayat kami mereka beriman. فَسَأَكْتُبُهَا, aku akan tulis untuk mereka. قَالَمِنَا عَزَّكُمُ اللَّهِ, maka walaupun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan am di awalnya, rahmati wasi'at kulla syai', na'am, sudah mengenai mereka di dunia, sudah ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, sudah ditunjukkan jalan yang lurus, sudah diturunkan kitab, sudah diturunkan para anbiya, sudah diberikan ilmu pada mereka. Ikutilah ilmu ini, ikutilah jalan ini. Mereka tidak mau menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi waktu, diberi umur, tidak mau beriman, enggak mau mengikuti jalan yang lurus, enggak mau mengikuti jalan keselamatan. Diperingatkan dengan azab demi azab, tidak berubah, tidak beriman, tidak bertaubat, maka selesai. Itu rahmat Allah untuk mereka, diberi nasihat, diberi kesempatan, diberi bimbingan, diberi dakwah, diturunkan kitab, diutus rasul. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kafirun. Kafir dengan dua maknanya, kafir bermakna menentang, tidak mau menerima, dan kafir dengan makna tidak syukur, kufur nikmah, menolak kenikmatan dari Allah Taala. Maka yaumul qiyamah diharamkan mereka dari rahmat Allah, diharamkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun, kami akan tulis untuk mereka-mereka yang bertakwa. Kami akan tulis rahmatku untuk mereka-mereka yang mengeluarkan zakat dan beriman kepada Allah Ta'ala. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yataghammadana birahmatih. Maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mewafatkan kita di atas rahmatnya, dan juga meliputi kita dengan rahmatnya, dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat nabinya. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pembelaan dan syafaat dari Rasulullah SAW. Wa kulluna muhtajuna ila syafaatihi, dan kita semua butuh kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa asyadduhum hajatan al-usah, dan yang paling butuh kepada syafaat itu adalah para ahli maksiat, ahli kabair, yang berbuat dosa-dosa besar. Yashfa' fihim sallallahu alaihi wasallam kama waradat fil hadis, dan Rasulullah SAW akan memberikan pembelaannya kepada mereka sebagaimana dalam hadis, syafa'ati li ahli al-kabair min ummati, syafa'atku adalah untuk mereka-mereka yang berbuat dosa-dosa dari umatku. Yani syafa'ah al-aham, yani syafa'at yang paling pentingnya, hiya hadihi wa illa fahuna syafa'atun syaminah li ghairihim. Nabi menyatakan syafaatku untuk orang-orang yang berdosa, seakan-akan cuma itu syafaat. Bukan. Itu yang paling pentingnya. Karena karena mereka-mereka sudah layak diazab, tiba-tiba dimaafkan. Maka Nabi ingatkan perkara itu, bahwasanya aku akan berikan syafaat untuk para pendosa. Jangan putus asa, hendaklah beramal dengan amalan yang saleh, dan jaga tauhid, jaga iman, dan minta ampunlah pada Allah SWT segera. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan Allah SWT mengizinkan Nabi-Nya untuk berikan syafaat kepada kita semua. Wa dzakara al-mu'allif fi hadha al-fasl ay syafa'ah fi ahli al-ma'asi hadis Abi Hurairah. Mu'allif huwa Syekh al-Imam Abu Utsman as-Sabuni rahimahullah, dalam pasal ini membawakan atau dalam masalah syafaat kepada ahli maksiat membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala ya Rasulullah, man as'ada an-nas bi syafa'atika yawm al-qiyamah? Ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat? Maka Nabi menjawab, laqad dhanantu an la yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwal mink. Sungguh aku sudah menduga bahwasanya enggak akan ada yang bertanya kepadaku tentang hadis ini sebelum engkau. Ini Rasulullah SAW sudah menduga bahwa Abu Hurairah akan bertanya seperti itu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Kenapa Rasulullah menduga Abu Hurairah pasti yang duluan tanya? Kata beliau, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku lihat kesungguh-sungguhanmu dalam mementingkan ilmu, dalam mementingkan hadis. Maka Nabi menjawab setelah itu kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita lanjutkan, dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah, kana min ashaddin nasi harsan. Abu Hurairah memang benar-benar seorang sahabat yang sangat sungguh-sungguh dalam memperhatikan hadis dan ilmu. Semangat belajar. Ala sima'i kalami Rasulullah, sangat semangat perhatian mendengarkan ucapan Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW, wa ala hifdhihi, dan berupaya untuk menghafalnya. Fahuwa kama yuqal. Maka beliau Abu Hurairah seperti dikatakan hafidhus sahabah, julukannya hafidhus sahabah, penghafal para sahabat. Jadi seorang sahabat penghafal. Yani i'tana 'inayatan syadidatan bi sunnati Rasulillah SAW fa kana yahfadhuha. Karena beliau sangat perhatian kepada hadis-hadis Rasulullah SAW dan sunnah-sunnah Rasulullah sehingga beliau menghafalnya. Wa kama qala huwa nafsuhu, dan sebagaimana dikatakan oleh dia sendiri radhiyallahu taala anhu, kana ikhwani minal muhajirin yushghiluhum as-saff bil aswaq wa ikhwani al-ansar yushghiluhum amal fi amwalihim. Bahwa saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin mereka sibuk dengan perdagangan mereka di pasar-pasar, Sedangkan saudara-saudaraku dari kalangan Ansar, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka pada kebun-kebun mereka atau di harta mereka. Amma ana, adapun aku, faqad lazamtu Rasulullah. Adapun aku terus bermulazamah mengiringi Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi. Ala mil'i batni, maknanya terus menerus sepenuh perutku. Yani lazamahu la yuridu jarah. Yani dia mulazamah dalam keadaan tidak sibuk dengan dagang, tidak sibuk dengan kerjaannya, tidak sibuk dengan ziraah. Belajar, belajar, belajar. Ini ikhwanul na'azakullah kelebihan beliau. Adapun para sahabat yang lain, sebagaimana diriwayatkan dari beberapa sahabat, aku bergantian dengan fulan wa fulan. Kalau aku berdagang, aku pesan sama mereka. Engkau dengarkan, hafalkan, sampaikan kepada aku. Nanti ketika dia yang pergi, dia yang mendengarkan Rasulullah SAW. Apa hadis-hadis yang baru, apa ilmu yang baru. Saling yatanawab. Artinya para sahabat yang lain pun bersungguh-sungguh. Bukan maknanya mereka berdagang kemudian melalaikan, tidak. Mereka saling berpesan, saling bergantian. Aku yang dagang, kamu tunggu. Nanti kalau selesai, gantian. Kamu pergi, aku yang duduk bersama Rasulullah SAW. Agar jangan sampai ada yang terluput dari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semangat mereka dalam talabul ilmu. Adapun Abu Hurairah benar-benar memulazamah Rasulullah SAW. Terus mengiringi beliau sampai beliau masuk rumahnya dan ditunggu di masjid. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, diiringi lagi oleh Abu Hurairah. Dan demikianlah sunnatullah, Allah ciptakan manusia-manusia istimewa yang seperti ini, seperti Abu Hurairah dan yang bersamanya Ahlus Suffah, yang kemudian mereka menjaga ilmu Rasulullah SAW dengan hafalan-hafalan mereka. Yuhibbu sima'al hadis wa yardha bil qalil. Orang-orang ini, Abu Hurairah dan kawan-kawan, senang, suka untuk mendapatkan hadis, mendapatkan riwayat, dan yarba bil qalil, dan rida dengan dunia yang sedikit. Kalau ada yang bisa dimakan, dimakan. Kalau enggak ada, puasa. Ini Abu Hurairah. Fahafidha syai'an katsiran fi muddati 3 sanawat. Sehingga Abu Hurairah menghafal sekian banyak hadis dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun. Sehingga beberapa ahlul ahwa mempertanyakan, bukankah Abu Hurairah baru masuk Islam ketika Khaybar? Kok bisa hafalannya lebih banyak daripada Abu Bakar wa Umar? Tak mungkin, ini pasti dusta. Ahlul ahwa selalu mencari-cari celah untuk mencerca sahabat, untuk mencerca seorang yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena yang mereka inginkan adalah menjatuhkan dalil-dalil yang dibawa oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal jawabannya terlalu banyak. Salah satunya apa yang sudah kita bahas, bahwa Abu Hurairah terus menerus bermulazamah bersama Nabi 24 jam. Kalau tengah malam Nabi keluar, Abu Hurairah dengar ngomong apa Rasulullah SAW dengan Ibnu Abbas, atau ngomong apa di masjid, apa yang dilakukan, dilihat, dihafal, dicatat. Betul-betul 24 jam. Kemudian yang sahara nanti. Jawaban kedua, bahwa Abu Bakar wa Umar hidup dalam keadaan para sahabat masih lengkap, maka tidak membutuhkan banyak periwayatan. Mereka semua sama-sama tahu. Sehingga tidak banyak riwayat yang diucapkan oleh Abu Bakar wa Umar. Tetapi di masa Abu Hurairah, para sahabat tidak sedikit. Mau tidak mau, Abu Hurairah harus menyampaikan semua yang dia dengar. Sehingga teriwayatkanlah dari Abu Hurairah sangat banyaknya. Kembali kepada kitab. Qala hafizahullah, berkata Syekh Rabi hafizahullah, fara'a fihi Rasulullah SAW al-hirs. Maka Nabi melihat kesungguh-sungguhan Abu Hurairah, Nabi bisa menduga. Karena Nabi kagum dengan Abu Hurairah. Semangatnya, semangat menghafal, semangat talabul ilm. Maka Nabi bersabda ketika Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan pembelaan darimu, syafaat darimu yaumil qiyamah. Maka Nabi bersabda, laqad dhanantu an la yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwala mink. Sungguh aku sudah menduga tidak akan ada orang yang bertanya tentang hadis ini sebelum engkau. Pasti engkau duluan yang tanya. Sudah bisa diduga. Karena aku lihat kesungguh-sungguhanmu dalam masalah haji. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna as'adan nas." Di jawabannya. Sungguh yang paling berbahagia dari manusia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Yang akan berbahagia mendapatkan pembelaan dariku, syafaat dariku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari jiwanya, dari hatinya. Fi riwayat, dalam beberapa riwayat disebutkan khalisan min qalbih. Yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maka ini mencakup seluruh orang-orang yang bertauhid dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Tashmul asnafal mu'minin, berarti mencakup seluruh jenis-jenis orang beriman. Orang yang beriman dengan kamilal iman, orang beriman yang kurang imannya, orang beriman yang tidak sempurna imannya, atau ahlul ma'asi, ahli maksiat yang masih punya iman. Semuanya masih mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Kulluhum su'ada bi syafa'atihi. Maka mereka akan berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min ahli syafa'atihi wa an yarhamana biwasi rahmatihi inna rabbana lasami'u du'a. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.